Sama kita cek sound dulu ya. Adela tembus ing hati. Ya sudah dinikmati saja ya, gak usah galau, joget wae yuk. SMK Bina Utama Kendal. Oh, yang cewek juga. hati. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mau kau tak cinta, ku berikan benang sari. Jangan lagi bimbang. Jaga, jaga, jaga, jaga setia. SMK Bina Utama Kendal, Jawa Tengah. Terima kasih. Selamat siang semuanya. SMK Bina Utama Kendal terbukti lebih maju. Arlida Putri Adela Maxtun Pro Cumi Cumi Kita Goyang. Tuku kedaneng perapatan balikaneng mata kodong ngarungan ngecengen ngetika SMK Bina Utama Kendal kita lanjut barunya. Adela, halo cantik. Bersama Maxtun Pro, bersama Cumi-Cumi, untuk SMK Bina Utama. Tasya! Tasya! Tasya! Tasya! Rusmala! Adela! Adela! Adela!

bersama Max Tun dan juga ada cumi-cumi untuk Bina Utama Norma K D I A C La. SMK Bina Utama Kendal. Selamat siang SMK Bina Utama. Kita slow-slow dulu ya. ke Bina Utama Kendal. Masih semangat sayang. Bisa. Waduh, terima kasih. kerasa semuanya. Dua lagu dari Elsa bersama dengan Adela. Cantik-cantik. Sama-sama. Terima kasih. spesial buat SMK Bina Utama Kendal. Kita kembali bersama Adela. Ada SNC. ada Sherly K D I A D La. Cool. terima kasih apa? Tangannya boleh dilambaikan ke atas semuanya. Yang cewek-cewek suaranya mana dong? Karena ku terlalu Sudah semuanya? Sudah?